sama kamu. Kamu, ya kamu. Tadi malam ku tunggu kamu di rumahku. Kamu, kok begitu? Kau biasanya WA kamu cek satu. Aku marah, aku benci, aku jadi ilfil sama kamu. Jadi ilfil sama kamu.